pas wingi kowe lenjani janji rata tangisi cuman tak kondeli tak neyati orang ngerteni dasare kowe randuwe hati aku nengkene mau sepeleke rata unggateke aku sing ngerduleke koweku.